bangsa tanpa ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya pemimpinna hujan angin dor dar gelap taya tempat jernihan sanajan awak rancu tempat anu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moali lakaan sugan tea kembang geus aya nu moga bali ge asa horena lempang ge cicing balanya jalan satapa ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya nu ditea hujan angin dor dar gelap taya tempat keur nyuhan sanajan awak rancu walungi lajeun asa lebih dan tempat anda.